Galatia pasal 6 simke. Kristus ke yadi ti tiohat nyetak Musa ke, malema taka atit nyetak desje. Wai kuo hat nima kui. Kristus ke yadi ti tiohat nyetak Musa ke de, ma itnye ke lema taka atit nyetak desje. Denje musti mo talgiau itriala takralan are manenen matam buakar, ore ketet lura mat nyetaka dedan desike kyareta it, matola at nekre huruk. Denjem tiomolu mamak. Yanwe Paulus maktuanuk nam nekre tie mane. Kol nyem rieka no hulasogwe yohu tohe, Eine ke mlayae kalirato satenami re, desike o Kristus ke imat mia ilitaneta it desike lemakikak buan tiede. Lemadek tuanuk huruk tie ohe, esei desike liura marato satenan ke, musti motio hat nyetak Musa ke mumu. Denje kol nyemrieka no hula sogweana yohu tohe eine mlayae timito hat nyetak Musa kene desikemo misal yeto ha Kristus kemades. Odem sian nyetam jakuna hula sogwe rala erasa isusu tienede. Keske ti itia mato hak ti Kristus kene hula sogwe memean kek kiaria ti itriala takrala nare. Ma bisa matal ituait mormiorif manos itriala taku sunarene ti hula sogwe, mata kita nam iha tetak ti irmia toha karene. Neke itnye ke mlayai ti hula sogwe, kalit tohak ti Kristus ke. Manehe ita ratosa itienatare de, dete lemamo lema ratosa itienatare, Keskie konye tetrial sasam ke tor Yesus Kristus ke, desike mo nam deru desike lema kikak buan. Klala nam makak buan ke, neket tohak ti Yesus Kristus ke, odet loba kirsialik, maksyusu ituait toh tohak des. Gyoat mitomolu briteras ke, desikeo eine kemim dilmam tioha namam lai hula sogwe ia jarare. Keske de senweke lemam tioha de. Kol jesike mo, esine iba etno eta ema, kihur mia lemam itoha namam laya hula sogwe ia jarare huruk nede. Kali irmia ba etno eta edesikre nam rajarare lemagios hula sowa iilikema ananaene. Denje tieine ke, kolnye irgeita iajar nam lemam lagie, desikeo nam iajar lemam laje sike ana bisa makdiau le mumu mam tioha. Kola deneran al ragi ketebikan, maral marahora terigu ke, makibes malanne. Biar mak tuan ukol jes jakun, keske de itiebut ke giaria tirala kwe krala ke ma kwe bain bain ohe. Eine ke anam yulaka emam tioha namam lagie huruk. Odele mam briekan nam salik mak bilak nam kutanuk nekrede. Ode kolnye eseide sike yulak de tialike. Male mahmye toha namam lai hula sogwe ia jarare. Desike o irmia ulako matalike desike. Ana hula sogwe yukuni. Lemadenje wai kuo hat nima kwe. Irmia kak met desikre dumar bohe. Yanwe ke kajar ma irire musti morato satenatare. Keske de lema kajar kol jes. Kalikolnye kajar kol jes. Desikemo iria Yahudi nare lema roban der tabayau. Ma kum nua kum larit kolnye. Ode kolnye kabrita kol jes jakun. Desikemo ir jesikre lemar geyera yau. Ode lemar sorua nam kuajara kiali Yesus ke. Ti ima titul masan walwi kene. keskem nyenas. Irje sikrer geera ya ungora. Lemaden je kolnye irirer suya ema mustimo miato satena mire. Lemamo irmia sudie sikre mesa nar lalia hinyoruat babo. Tamorifne ketet toha ituait dakdia kina tiatare. De toha hula so gue memean ke kibuke. Wai kuo hatni makwe. Hula so gue yilike, mayadi tie tohat nyetak musake tiki hareta ene, malema miola dene atarede. Keskie ketemrekano bisa mamial klelan desike, mamiala saita sai maktio hawasim diak-diakin atiatare. De mustimo eine ke it delio bakit, odem nyauk tena mirema babah, ma it desialukit. Kali tikita plan kerge siat nyetak keit mak biohe. Mustimo mulo bakir, koladene mulo bak tenang gwene dakun. Kolnye it nyet toha mama mak nyetak des, desikeo koladene tohat nyetak musakek temne mumu mades. Keske de eineke it de ikernisi it, mami ilir kola sohah. Kol jesike mo mijaga mama kae, makete wasim inailir desikre, kiurmia kihnutuk wasim myor-myori fare. Lemade wai kuo hatni makwe. Tiomolu mamak nam kutanukne. Mi morif giaki-giaki ne, musimom tioha hula sogwe memean kekibuke. Kol jesike mo ana lemam tioha wasim tela atiat mima bokao miala nekrede. Kalik tela atiat mima bokao miala nekre, ksior hula sogwe memean kekibuke. Ode hula sogwe memean kekibuke, ksior tela atiat mima bokao miala nekredakun. Manek tela deruneke nekika hreatirala mikrala narene, manenam eras mi buare seure rait mo miala, ode seure rait mo lema miala. Keskede kolnye hula sogwe memean kegie ukae, desike ot nyetak musake lema kiareta ede. Ode bisa mata tosti irire wait dak diakin atiatare, neke gyo siak tela atiata ralanare. Neke, wam fetare ror wam manire duma it deyala tot atiatit. Ode duma rekano ralak tela marayo, tela atiat manetinam nyekunare. Ode duma lemar maihre, deralak tela atiatare, makteo hawait dak diakinare tisaita saibo. Ode dumdakunor sambayan, ode rou tiadarare. Ode duma rabiatair. Ode duma it de imnisikit. Ode duma railir. Ode dumar soiralati irirewai terasare. Ode duma samlur waraka keyer. Ode duma rekan tenata rek miesan bo. Ode duma rasali sirto hair sialik, mara he sirti lui ke enaine. Ode duma dakini rere wait nam. Ode duma rentua magiala sir. Ode duma robak lelan mar toha kalkalare, marak nam lanti, ode ralak tela atiatare. Ode duma rala limo salsalik dakun. Lemade tik tela atia tribun desikre mumune, heitak surat tiede. Ode senweke tuanuk tie huruk mane. Esei desike yalak tela maol jesikre, ir jesike ana lemai totna merasa hula sogwe isosan kita wasi irire, tiwena hula sogwe ihareta tike. Keskede kolnye hula sogwe memean ke kiminit, desike mo itio tatare kolnye. It del yo bakit, tamuk muka tamar mara it, taka erastor irsialik, taneti itriala tare mata kita bo, ode talaral eras ke, ode talak tela erasare, ode tatotomo lutel, ode talaral lublup ke, ode tajaga te itienata retisaita saidakun. Lema dek tuanuk tie ohe. Lema kikat nyetak keitelik, mak bueta gyalak tela eras mol nyekre. Lema denje esei desike Yesus Kristus kewasi, desikeo i desike wasidak diakin atiat ima bokao iala desikre mumune tunik bade. Kola dene ibakwa wasidak diakin atiat desikre mumu, titul masan malwi kema kimatnye. Ode hula so gue memean ke gyal mormiori farhar gue mait je, lema denje tamorihne musti motoha hula so gue memean ke kibu kebo. Lema de kete tatun bak-bak mat bitili tienata rema atat, ode kete it de yala it ma kyurmia it de rala kek sunu it. Ode kete it de sio irala it.